ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menukilkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan hujjah oleh Ahlus Sunnah bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, dia bukanlah makhluk. Karena banyak daripada konsekuensi-konsekuensi batil ketika orang-orang mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Yang pertama, ya dia telah mendustai Allah dan juga dia telah mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah dan Rasulnya telah menyampaikan bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya akan ada konsekuensi batil yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkan kebatilan atau mengajarkan kesyirikan kepada umatnya, ya sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan makhluknya engkau ya Allah. Ya kalau seandainya diartikan kalimatullah di sini adalah makhluknya Allah, sementara kita meminta perlindungan kepada makhluk yang makhluk itu tidak mampu untuk memberikannya adalah bagian dari kesyirikan. Ya sehingga ya ini merupakan tuduhan dan hal yang sangat keji kepada Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, karena Rasulullah adalah manusia yang selalu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan juga telah disampaikan dalil-dalil oleh Syekhuna Yasin rahimahullahu taala dengan jelas dengan gamblang apa yang telah kita sampaikan atau telah kita baca tepatnya pada pertemuan yang lalu. Baik, kita lanjutkan kembali. Yang disebutkan di sini, ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah kita baca belum ya? Belum Ustaz. Fabayyana as-salafu wal a'immah anna al-Qur'ana min Allahi bada wa kharaja wa dzakaru qawlahu walakin haqqal qawli minni. فأخبر أن القول سنة لا من غيره. طيب. Para salaf terdahulu mereka telah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, bada'a wa kharaja. Datangnya dari awal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka menyebutkan firman Allah, walakin haqqal qawli minni. Akan tetapi telah hak ucapannya minni, dariku, kata Allah. Apa maksudnya haqqul qaul? Haqqul qaul adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, dan sesuatu yang apa yang telah ditetapkan oleh Allah, Allah menyebutkan minni, dariku. Ya, oleh karena itu para imamus salaf mereka mengatakan fa akhbara anna al-qaul sunnatun la min ghairihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ucapan dalam ayat ini bahwasanya qaul itu merupakan sunnahnya, ya ajarannya, perintahnya, larangannya yang datang darinya, la min ghairihi. Bukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah, mereka hanya sekadar menukilkan apa yang datang dari Allah dan apa yang disampaikan oleh Jibril. Baik, wa qawluhu wa ma kana minallahi falaysa bimakhluqin. Ya, dan sesuatu yang itu datang dari sisi Allah, yang itu merupakan idafatu sifat ila mausufihi, maka dia itu bukan makhluk. Nanti Syekhuna akan menyebutkan kaidah-kaidahnya. Wa dhalika bi ayyakuna dhalika syai' alladhi wa minhu sifatun lam yudhkar laha mahallun wa kana sifatun lillah. Apa kaidahnya bahwasanya sesuatu itu datang dari Allah adalah sifatnya Allah? Ya yakuna dzalika syai', apabila segala sesuatu itu adalah datang dari sisinya, ya, atau datang dari zat Allah itu sendiri, itu merupakan sifat yang tidak disebutkan tempatnya. Ya, beda dengan sebut Baitullah. Ya, Baitullah ada sesuatu yang nampak, Baitullah itu Ka'bah, Arsyullah, ada sesuatu yang letaknya di mana? Di atas langit, arsnya Allah. Taib. Nah, ketika di sana tidak disebutkan laha mahallun kana sifatun lillah, maka itu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Amma idza kana ainan, tetapi kalau seandainya dia sesuatu yaqumu bi nafsihi, dia itu bisa tegak dengan sendirinya, lam yakun sifatun lillah, maka dia bukan disebut sebagai sifat Allah. Bal yakunu makhluqan, bahkan dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu. Wa sakhara lakum, Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menjadikan, ma fis samawat, apa yang ada di langit-langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi seluruhnya, minhu. Allah sebutkan darinya juga atau tidak? Disebutkan juga dari Allah, tetapi dia adalah sesuatu ainan yang yaqumu bi nafsihi. Dia sesuatu zat yang bisa berdiri sendiri. Ya, langit kita melihat, bumi kita lihat, apa yang ada di langit, di bumi, ada awan, ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Begitu juga apa yang ada di bumi, ada tanah, ada pepohonan, ada lain sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang dia tegak dengan sendirinya, yang itu juga datang dari Allah, tetapi itu bukan dari sifat Allah, tetapi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini ya. Ya juga sebagaimana Allah menyebutkan tentang Isa ibnu Maryam, wa ruhum min. Isa itu merupakan ruh minhu, dari Allah. Disebutkan juga dari Allah. Tetapi ketika dia, ya, ketika dia itu merupakan sesuatu yang ada ainnya, ada bentuknya, yang dia berdiri sendiri, ya, berupa seorang manusia, ya, seorang nabi yang bernama Isa, maka dia adalah makhluk dari makhluk Allah, bukan idafatus sifa ila mausufiha. Wa kadzalika law dzukira lahu mahalun, begitu juga ketika disebut dia ada tempatnya. Kama fi qawli ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan tidak ada sesuatu daripada nikmat yang kalian dapatkan fa min Allah, kecuali itu semua datang dari Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Nikmat apa? Nikmat kesehatan. Di mana letaknya kesehatan sekarang? Di badan kita. Iya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat rezeki. Di mana letak rezeki tersebut? Pada diri kita. Ya, Allah memberikan nikmat kepadanya seorang anak. Di mana letaknya anak? Ya, pada dirinya. Pada diri manusia itu sendiri, disebutkan tempatnya. Iya, disebutkan tempat diberikan nikmat tersebut. Maka itu memang betul datang dari Allah, tetapi berupa apa? Makhluk yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Harta, mobil, anak, kesehatan, kelapangan, dan seterusnya. Fahada makhlukun. Maka dia adalah sesuatu yang disebut dengan makhluk. Jadi saya simpulkan kembali, ya, ketika sesuatu itu disifat, disandarkan kepada Allah Rabbul Alamin, ya, maka dilihat. Kalau seandainya sesuatu yang disandarkan kepada Allah, ya, yang dia itu bisa berdiri dengan sendirinya, ya, maka itu adalah makhluk. Ya, langit, bumi, matahari, itu semua milik Allah, semua datang dari Allah. Ya, begitu juga Nabi Isa alaihissalam, wa ruhum min, ruhnya datang dari sisi Allah. Tapi ketika dia tegak berdiri sendiri, itu merupakan makhluk dari makhluk Allah. Begitu juga sesuatu yang dia ada tempatnya. Ya, semua nikmat yang ada di muka bumi ini semua datang dari Allah. Tetapi ketika nikmat tersebut bertempat pada manusia, kepada makhluk, ya, harta, anak-anak, dan semisalnya, maka itu juga adalah makhluk. Tetapi pemberian dari Allah. Juga disebut minallah. Ya, di atas juga disebut waruhum min. Juga disebutkan dari Allah. Dan juga ketika disebut Al-Quran juga minni. Juga ada semua dari Allah. Cuma ada yang datang dari Allah itu merupakan sifat dari sifat Allah. Dan ada di antara yang datang dari Allah yang itu bukan sifat dari sifat Allah. Tetapi itu merupakan makhluk yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah inginkan. Jelas ya? Baik. Kemudian, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Barbahari rahimahullah. Wa hakadha qala Malik ibn Anas wa Ahmad ibn Hanbal wa fuqaha. Naam. qablahu wa ba'dahu, qablahuma wa ba'dahuma. Demikian pula ucapan yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah yang dia bukan makhluk, juga ucapan Malik ibn Anas, dan juga ucapan Ahmad ibn Hanbal, dan juga para fuqaha-fuqaha yang datang sebelumnya dan fuqaha-fuqaha yang datang setelahnya. Tidak ada satu pun di antara mereka yang berselisih, yang berselisih tentang Al-Qur'an adalah kalamullah yang dia merupakan sifat dari sifat Allah yang bukan makhluk. Baik, disebutkan di sini wa ma atharul Malik ibn Anas rahimahullah farawahu Abdullah ibn Ahmad fi sunnah, ya, athar yang datang dari Imam Malik ibn Anas diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ahmad dalam kitab sunnah, ya, di nomor 145, dan juga oleh Al-Imam Al-Juri dalam kitab syariah, ya, dan juga Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah, dan selain dari mereka, dari para ulama yang menyebutkan athar dari Anas bin Malik. Min tariq Al-Umari an Ibnu Abi Uwais qala sami'tu Malikan yaqul, aku mendengar Imam Malik rahimahullah berkata, wa jama'atun minal ulama bil Madinah, ya, dan juga para ulama dari penduduk kota Madinah, wa dzakaru Al-Qur'an, ketika mereka menyebutkan Al-Qur'an, faqalu, mereka mengatakan kalamullahi azza wa jalla, Al-Qur'an itu merupakan kalamnya Allah, wa huwa minhu wa laysa minallahi azza wa jalla syai'un makhluqun, dan dia adalah sesuatu yang datang dari sisinya dan sesuatu yang datang dari sisi zatnya Allah Rabbul Alamin, sebagaimana yang telah kita rinci tadi penjelasan Syekh Yasin, maka itu bukanlah makhluk, tetapi itu merupakan sifat daripada sifat yang tegak pada diri Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami? Taib. Dan juga jangan kita salah memahami ucapan Al-Imam Malik. Ya, jangan sampai nanti mengatakan begitu juga. Ya, wa ma min ni'matin fa minallah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ini juga datang dari Allah. Berarti nikmat yang datang kepada kita adalah bagian dari zatnya Allah. Maka jatuhlah kepada pemikiran apa? Ittihadiyah al-huluyiyah. Ya, dan ini merupakan sesuatu keyakinan yang batil dan keliru dalam memahami nasul Quran dan nus sunnah, dan keliru dalam memahami ucapan para imam. Imam Malik rahimahullah tidak maksudkan daripada ya keyakinan al-hululiyah wal-itiyahdiyah. Tetapi yang dimaksudkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, apa yang kita jelaskan tadi. Ketika sesuatu yang datang dari Allah, yang dia tidaklah, ya, yang apabila dia bisa berdiri sendiri, ada wujudnya yang dia bisa berdiri sendiri, dan kemudian dia ada tempat yang kemudian itu diberikan oleh Allah, maka adalah dia adalah makhluk. Idhafatu al-khaliq li-khaliqihi. Naam, al-makhluq li-khaliqihi. Idhafah makhluk kepada yang menciptakannya. Tibqala al-alama al-bani rahimahullah, Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad al-Umari lam a'rifuhu. Imam Syekh al-Bani rahimahullah mengatakan, yang meriwayatkan dari Imam Malik al-Umari ibn Abi Uwais, naam, itu tidak diketahui oleh al-Syekh al-Bani. Namun, asarnya disebutkan oleh al-Imam al-Dahabi dalam kitab al-Ulu. Dan juga selain dari beliau, dari kalangan para ulama. Taib. Wa ma athar Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, adapun athar dari Imam Ahmad rahimahullah, ya, farawahu inda anhu Abu Dawud fi Masail. Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah dari Imam Ahmad dalam kitab Masail. Ya, dan tentunya dari Imam Ahmad ma'ruf sekali ucapan-ucapan beliau yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, bahkan beliau rahimahullah justru dipenjara ketika beliau membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Baik, Al-Qur'an adalah kalamullah. Baik. Qauluhu wal fuqaha qablahu wa ba'dahuma wa qablahuma wa ba'dahuma. Maksud daripada ucapan Al-Imam Barbahari, ya, bukan hanya kedua ulama ini yang berkata Al-Qur'an adalah kalamullah, telah datang fuqaha yang sebelum mereka dan juga setelah mereka. Kama fi atharil Malik wa kadza fi ma faqaddam. Ya, sebagaimana telah disebutkan dalam atsar Imam Malik dan juga sebagaimana yang telah lalu. Baik. Kita baca. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah wal mira fihi kufrun. Kita masih dalam bab pembahasan Al-Qur'an adalah kalamullah. Wal mira, dan mira fihi di dalam Al-Qur'an itu adalah kekufuran. apa maksudnya al-mira kepada Al-Quran itu bagian dari kekufuran, insya Allah kita akan lihat pembacaan atau penjelasan yang disebutkan oleh Syekhuna Yasin rahimahullah, apa maksudnya mira kepada Quran itu kufur. Qawlu fihi wal mira fihi ay fil Quran. Taib, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga dari Ahmad rahimahumullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wal mira fil Quran fi ba'd riwayat jidal fil Quran kufrun. Itu hadis ini ucapan Al Imam Barbahari, al mira fihi al kufrun, itu adalah sebuah riwayat hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam dari hadis Abu Hurairah. Terkadang disebutkan al mira fil Quran kufrun, dan juga datang beberapa riwayat menyebutkan jidalun fil Quran kufrun. Ya, jidal di dalam Al-Qur'an itulah bagian dari kekufuran. Ya, dan hadisnya diriwayatkan oleh Sahihul Musnad ya miliknya Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Dan juga diriwayatkan oleh Ahmad ibnu Abi Juhaim radhiyallahu taala anhu, yang di dalamnya disebutkan fala tumaru fil Quran fa inna mira'a fil Quran kufrun. Jangan kalian ya tamaru. Tamaru ini fi'il daripada mira. Jangan kalian melakukan mira pada Al-Qur'an. Nanti akan kita jelaskan. Karena sesungguhnya mira pada Al-Qur'an itulah bagian dari kekufuran. Taib, wa qad ikhtalafa fi ma'nahu al-aqwal. Dan para ulama mereka telah berselisih pendapat apa maksudnya mira kepada Al-Qur'an itu bisa terjatuh kepada kekufuran. Taib, perhatikan. Yang pertama, annahu ja'a fil jidal wal mira' fil ayat allati fi adqal qadar wa nahwihi. Naam. Min maqamati ala madhhab ahli al-kalam. Ya, wa ashabil ahwa. Telah datang di dalam pembahasan jidal dan mira' pada ayat-ayat Allah yang disebutkan tentang fi hadikun qadar, yang juga disebutkan tentang permasalahan qadar. Ya, dan yang semisalnya dari ucapan-ucapan ya dari madhabnya Ahlul Kalam dan juga madhabnya Ahlul Ahwa. Jadi maksudnya apa? Dalam pembahasan Al-Qadar, Ahlul Kalam, Ahlul Ahwa, mereka telah menolak Qadar dengan akal mereka. Baik, dengan dalih bagaimana mungkin manusia itu belum diciptakan sementara telah dicatat baginya takdir dia telah masuk, dia akan masuk surga, dia masuk neraka, dia akan mendapatkan rezeki, dia tidak mendapatkan rezeki. Ini sesuatu yang enggak masuk akal. Ini sesuatu yang enggak sesuai dengan logika manusia. Sehingga mereka menjidali qadar. Menjidali qadar maksudnya menolak qadar. Memahami takdir dengan akalnya, memahami takdir dengan perasaannya, memahami takdir dengan sesuatu yang bukan dengan wahyu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Sehingga mereka inilah yang disebut dengan orang-orang yang berjidal dengan Al-Qur'an, dengan Al-Qadar. Berjid bil mira dengan al-qadar. Jelas ya? Taib, wal ara wa taib duna ma tadammanathu min al-ahkam wa abwabul halal wal haram. Ya, wal ara duna ma tadammanathu min al-ahkam, ya bukan dari pembahasan yang bentuknya ahkam ataukah bab-bab perkara halal dan haram, tapi mereka membahas tentang masalah takdir dengan akal-akal mereka. Karena sesuatu yang enggak masuk logika. Ya, begitu juga di dalam pembahasan Al-Qur'an itu ya perlu direvisi ayatnya. Ya, perlu untuk kita kaji ulang apa yang Allah khabarkan dalam Al-Qur'an. Tidak bisa diterima mentah-mentah. Inilah bagian daripada mira kepada Al-Qur'an itu sendiri. Ya, jidal kepada Al-Qur'an itu sendiri. Taib, sehingga seseorang tidak boleh untuk meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kebenaran mutlak. Ya, siapa yang meyakini Al-Qur'an itu merupakan kebenaran mutlak, maka dia adalah orang yang sempit jumut pikirannya. Tapi orang-orang yang mereka dianggap cerdas, ini menurut mereka ya, adalah orang-orang yang mereka siap untuk menerima koreksi apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Karena tidak semua perkara yang dalam Al-Qur'an itu bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan. Jelas ya? Ini di antara bentuk mirab. Yang kedua, annahu fi man syakka fi qawlil Qur'an kalamullah. Atau juga yang diinginkan dengan mirab, siapa yang ragu akan keberadaan Al-Qur'an sebagai kalamullah. Dia tidak yakin Al-Qur'an itu kalamullah. Ya, ini juga termasuk bagian dari mira yang tercela. Taib. Kemudian juga di antara bentuk mira, annahu fi man khada fi qaulil Qur'an muhdatsun aw qadimun. Ya, atau orang-orang yang mereka menyibukkan diri mereka membahas ayat Al-Qur'an, Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada kita itu ucapan yang muhdits atau qadim. Ucapan yang baru atau sesuatu yang telah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mafhum di sini? Ya, jadi pembahasan ahlul kalam, ayyul ikhwarahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya menegur Rasulullah, abasa wa tawalla. Ya, ini qul qadi, ini adalah ucapan qadim yang telah ada pada sisi Allah atau itu ucapan yang baru muncul. Ya, dari Allahur Rabbul alamin. Ya, al-muhim ayu alikhu rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim, sebagai ahlus sunnah, ya, tidak perlu apa istilahnya, selama itu adalah datang dari Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW yang dimasukkan ke dalam mushaf, ya, dengan kesepakatan seluruh para ulama, maka itu merupakan Al-Quran yang wajib kita imani, yang wajib untuk kita amalkan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Namun ahlul kalam, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang menjadi pangkal agama mereka adalah akal. Sehingga ketika sesuatu itu datang dari akal, mereka berusaha membahas perkara-perkara yang terkadang tidak ada di situ bentuk tatbiqiyah al-amaliyah. Cuman sekedar pembahasan yang panjang saja. Faham? Dan ini dibenci oleh para ulama salaf. Karena ilmu itu sangat banyak sekali, sementara umur yang kita miliki sangatlah pendek. Maka sehendaknya seseorang berusaha untuk mencari ilmu apa yang dengannya dia bisa beramal untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara contoh li takribul fam sebagaimana telah saya singgung pada pertemuan yang lalu, di mana ya orang-orang berusaha untuk mencari di mana kuburan Nabi Adam, di mana kuburan Nabi Nuh, di mana kuburan Nabi Fulan, di mana kuburan Nabi Alan. Ya, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga untuk mencari situs-situs di mana kuburan tersebut. Taib, kalau seandainya kita misalnya mendapatkan di sini kuburan Nabi Adam, di sini kuburan Nabi Nuh, misalnya dia dapatkan. Setelah melakukan perjalanan puluhan tahun, menghabiskan biaya mungkin sangat banyak, terus setelah Anda mendapatkan, apa sisi pengamalannya? Apa? Sementara Rasulullah mengatakan, la yashuddu riyal ila fi thalathil masajid. Tidak boleh seseorang melakukan perjalanan yang panjang kecuali di 3 masjid saja. Ya, kalau seandainya bisa kuburan Nabi Adam ada di Uzbekistan misalnya, apakah kemudian kita berangkat dari Indonesia menuju ke Uzbekistan khusus untuk menziarahi kuburan Nabi Adam? Ini sesuatu yang enggak dibolehkan dalam agama. Ini sesuatu enggak dibenarkan dalam agama. Syaddur rihal, yang masjid tempat yang paling mulia di muka bumi Allah, ya tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi, hanya boleh seseorang melakukan perjalanan panjang khusus untuk berziarah ke 6. Hanya dibolehkan 3 masjid ini saja. Bagaimana lagi kuburan yang kedudukannya tidaklah semulia apa? Masjid. Bisa difaham ya? Jadi ini usaha-usaha, ya, waktu yang telah dihabiskan adalah sesuatu yang enggak bermanfaat sama sekali. Bahkan Umar bin Khattab ketika menemukan jenazah para nabi, jenazah seorang nabi Daniel, ya, waktu itu sebut oleh Abu Musa al-Asy'ari, Umar memerintahkan untuk dikuburkan Nabi tersebut yang tidak diketahui jejaknya. Nah, gimana kemudian kita menyibukkan diri untuk mencari jejak kuburannya para Nabi dan Rasul yang telah meninggal ribuan tahun yang lalu, yang ada kuburannya di depan saja dihilangkan jejaknya oleh Umar bin Khattab. Bisa difahami, cuman itulah syanya ahlul kalam, berusaha membahas apa-apa yang terkadang tidak penting. Baik. Anau fi man yarum bitakdzibul Qur'an bil Qur'an liyadfa' ba'duhum bi ba'din. Faya tarafa ilahi qadahan wa ta'nan. Atau orang-orang yang dia ya sibuk untuk mengambil ayat-ayat Al-Quran yang kemudian dia menabrak satu ayat dengan ayat yang lain. Dengan maksud dan tujuan untuk mencela Al-Quran dan untuk menanamkan keraguan di tengah-tengah umat. Ini ayat-ayat Al-Quran tidak konsisten. Satu ayat mengatakan demikian. Satu ayat lagi mengatakan demikian. Tidak konsisten. Ya, satu ayat mengatakan kul huwallahu ahad. Katakanlah sesungguhnya Allah itu satu. Sementara dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna anzalna, sesungguhnya kami yang menurunkannya. dipakai kami. Kami kan itu banyak. Sementara disebutkan ini satu. Ini menunjukkan sesuatu yang kontradiksi. Ya sesuatu yang gak bisa dijadikan sebagai acuan. Apalagi dijadikan sebagai kitab suci. Ini tujuannya mereka. Menabrakkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Untuk meragukan di tengah-tengah muslimin. Supaya mereka tidak percaya dengan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara bentuk contoh. Dan ini adalah kerjaannya orang-orang ya zindiq. Ya, kerjaannya orang-orang liberal. Kerjaannya orang-orang yang telah ya terrusak hatinya dan akalnya dengan pemikiran-pemikiran kekufuran. Jelas di sini, walaupun keyakinan kita tidak akan pernah ada satu ayat dengan ayat yang lain saling bertentangan. Tidak akan pernah ada. Iya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah, datangkan kepada saya sebuah ayat di antara dengan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Yang saling bertentangan, aku akan mengumpulkannya. Begini maksudnya, dan begini juga maksudnya. Jelas di sini ya. Poin yang keempat. Taib. Kemudian yang qala ba'duhum, in ada ila itiqad tanaqud haqiqi fihi, atau ikhtilaf fi nazmihi, taib, fahuwa kufrun haqiqi. Nah kalau seandainya ini membawa kepada itiqad, tanaqud, yang saling bertolak belakang di dalamnya secara hakiki, ya, atau perselisihan fi nazmihi, ya, atau perselisihan di dalam pengaturannya, maka dia adalah kufur secara hakiki. Wallahu a'lam, saya kurang faham apa yang dimaksudkan oleh Syekhuna Yasin pada ucapan beliau ini. Baik, wallahu a'lam, tapi yang jelas itu ada sisi keterkaitan dengan poin yang keempat. Cuma apa maksudnya saya tidak memahaminya. Ya, seperti yang kita ketahui, kita sebagai penuntut ilmu tidak semua ucapan terkadang kita bisa memahaminya dengan baik. Jadi saya tidak takutnya nanti salah. Ya, apa yang beliau maksudkan beda dengan apa yang akan saya jelaskan. Jadi saya kita lewati saja. Baik. Kemudian yang kelima, ya di antara maksud ya annal mira fihi kufrun annahu al mira fil fi qira'atil Qur'an wa huwa ayunkar ba'dul qira'at al marwiyah wa qad unzila al Qur'an ala sabati ahruf fatawwa'adu bil kufri liyantawani al khut fiha wa takdzib fiha idka kulluha Qur'an munazzilun yajibul imanu bihi. Ya, bentuk daripada mirok dalam Al-Quran adalah mereka menolak dengan akal-akal mereka, mereka menjidali ya qira'ah dalam Al-Quran, bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Yang kita ketahui bahwasanya ada qira'atu sab'ah, ada 7 qira'ah yang mu'tamad, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, kepada para sahabatnya, maka itu merupakan sesuatu perkara yang mu'tamad di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka siapa yang mereka miro menolak dari bacaan-bacaan tersebut, ya maka dia itu diancam dengan kekufuran. Ya, supaya mereka berhenti liyantau anil khaut. Mereka berhenti untuk membahas perkara-perkara tersebut dan berhenti untuk mendustai daripada qiroh-qiroh tersebut. Ya, tetapi seseorang hendaknya meyakini dan mengimani seluruhnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan qiroh A, dengan qiroh B, dengan qiroh C, selama itu adalah sesuatu yang terriwayatkan bacaannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam. Taib. قلت وهذا هو الوارد في حديث نعم أبي جهيم قال مبارك في مراعة لا مانع من الجمع فيوم الحديث على الجميع هذه المعاني yang telah tentang warid dalam hadis itu hadis Abi Juhaim qala al mubarak disebutkan oleh Mubarak dalam kitab Mura'ah la mani min al jama' ya tidak ada halangi untuk tidak ada penghalang untuk kita menjama' ya antara ayat dengan ayat, antara hadis dengan ayat, dan seterusnya fayumal hadis alal jami hadhil maani ya, sehingga hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam tentang ya anna mira fihi kufrun wa anna mira fihi jidalun, hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasalam, ada yang mengatakan demikian, ada yang demikian datangnya beraneka ragam bentuk lafaz hadis Rasulullah tentang apa itu mira, kata Syekhuna Yasin, itu pembahasannya adalah 5 poin yang di atas yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Taib. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya kita masuk kepada pembahasan yang baru. Tentang Al-Quran sudah selesai. Kemudian kita masuk pembahasan yang baru tentang Ru'yatullah. Taib. Qala al-imam Barbahari rahimahullahu ta'ala. Wal imanu bi ru'yati yawm al-qiyamah yarawna Allah azza wa jalla bi absarihim bi absari ru'usihim, dan iman kepada ru'yahnya Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat dengan mata-mata kepala mereka. Al-Imam Barbahari menyebutkan bi absari ru'usihim, dengan mata-mata kepala mereka, bukan dengan mata hati. Jelas ya, tetapi langsung dengan mata yang kita miliki hari ini, ya, mata itulah nanti akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang sudah cukup sering kita bahas dalam kitab-kitab kita sebelumnya, dan karena mungkin tidak perlu pembahasan yang panjang, ya saya tinggal membaca saja, karena ini pembahasan yang mudah untuk kita memahami dan juga sudah sering kita melewatinya. Disebutkan oleh Syekhuna Yasin, hadil faqra fi itsbat mas'alah ru'yah wa hiya min masail allati khada fiha al-mubtadi'a wa alul ahwa lam yusallimu fihi wa sayakun al-hadith anha. Baik. Dan pembahasan ini adalah pembahasan tentang itsbat ru'yah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dari masalah-masalah yang di mana ahlul bidah wal ahwa mereka mendalam-dalami permasalahan ini, yang kemudian lam yusallimu fiha, mereka tidak mau menerima hadis-hadis atau ayat yang datang menyebutkan tentang ru'yatullah, maka ini akan menjadi pembahasan kita. Pembahasan yang pertama, tawatturat ala hadis al-adillah fi ru'yatil mu'minin rabbahum yawm al-qiyamah hatta balagha ruwat wa 23 sahabiyan bal qad sannafa fiya jama'atun min al-ulama qadar qutni wal ajuri wan nuhas wa ghairihim. Telah datang dalil-dalil yang sangat banyak tentang ru'yahnya mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Sampai-sampai hadisnya itu diriwayatkan dari 23 sahabat Nabi. Bahkan, ya, sekelompok dari para ulama telah menulis khusus tentang pembahasan ru'yatullah. Di antaranya al-imam Ad-Daruqutni, dan juga al-imam Al-Ajurri, dan juga daripada An-Nuhas, dan selain dari para mereka, dari kalangan para ulama. Dan dari semua kitab-kitab yang kita baca, dari kitab-kitab akidah, walaupun pembahasannya bukan tentang ru'yat Allah secara khusus, tetapi mereka memasukkan pembahasan dalam kitab-kitab mereka. Apakah dalam kitab Syarh Sunnah, ataukah dalam kitab usul i'tiqad al-sunnati wal jamaah, dan juga kitabnya As-Sabuni, Aqidati Salaf Ashabil Hadith. Dari semua pembahasan para ulama, kita akan mendapatkan mereka membahas tentang masalah ini, dan yang ajibnya, pembahasannya itu semuanya sama, dalilnya sama, hadisnya sama, dan kesimpulannya mereka juga sama. Tidak ada yang di antara mereka yang berselisih tentang permasalahan ini. Baik, di antara dalil yang menunjukkannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu dalam keadaan ceria ketika mereka melihat Allahu Rabbul Alamin. Dan juga Allah mengatakan alal araiki yanzurun, dan mereka di balik itu semuanya yanzurun, yaitu mereka melihat Allahu Rabbul Alamin. Dan juga Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyada, dan orang bagi orang-orang yang baik mereka mendapatkan al-husna, mereka mendapatkan surga, wa ziyada, dan ziyada dalam ayat ini diinginkan adalah melihat Allahu Rabbul Alamin, haitsu fusirat ziyada bin nadhar ilaihi ta'ala. Ya, ketika mereka menafsirkan ziyada adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, adapun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi fama akhraja syaikhan, ya, an Jarir ibnu Abdullah al-Bajali kuna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam إذا نظر إلى القرآن إلى قمر ليلة البدر Qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadil qamar la tudhamuna fi ru'yatihi. Ya, kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dulunya kami duduk-duduk ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itnadhara ilal qamar. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melihat bulan purnama. Qala innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb-nya kalian. Kama tarawna hadzal qamar. Sebagaimana kalian telah melihat bulan purnama. Tab la tudhamuna fi ru'yatihi. Dan mereka tidak saling berdesak-desakan ya di dalam melihat Allahu Rabbul Alamin. Wa ma akhrajah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan adapun apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nas qalu. Ya, sesungguhnya manusia berkata, hal nara rabbuna yaumal qiyamah? Hal nara rabbana yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, apakah kita melihat Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatudharuna fi qamar lailatul badr. Apakah kalian saling berdesak-desakan ya ketika melihat bulan purnama? Qalu la ya Rasulullah. Kemudian mereka berkata, tidak ya Rasulullah. Qala faltudharuna fi syamsi. Dan apakah kalian memudaratkan, berdesak-desakan ketika kalian melihat ya fi syams, melihat matahari, laisa duna sahab, yang tidak ada tertutup dengan awan. Qalu la ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Dan kalian juga akan melihat Allah Subhanahu wa taala demikian. Baik. Atsaniyah, yang kedua, qala bi thubuti ru'yah. Tadi kita sudah sebutkan dalil dari Al-Qur'an dan juga dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, qala bi thubuti ru'yah al-iman biha as-sahabatu wa tabi'un wa imatul Islam. Tidak hanya saja ternukilkan dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga datang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para tabi'in, dan juga dari imamatul Islam, al-ma'rufun bil-imamah. Ya, mereka sudah dikenal dengan keimamahannya. Fid-din, dalam urusan agama. Wa'alil hadith, dan juga dari kalangan ulama ahlul hadith. Wa-sufiyah wa-sa'iri tawa'if ahlil kalam, al-mansubuna ila sunnah wal-jama'ah. Dan juga daripada kelompok-kelompok sufiyah, dan juga dari semua kelompok-kelompok ahlul kalam yang mereka menisbatkan diri mereka kepada sunnah al-jamaah. Tapi perhatikan di sini, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita telah singgung pada pertemuan yang lalu, ya, pertama, tidaklah dari kalangan ahlul batil kecuali ada kebenaran yang ada pada diri mereka. Nah, ketika ada kebenaran yang ada pada diri mereka, maka kebenaran tersebut kita ambil. Karena dalam menerima kebenaran, kita tidak melihat siapa yang mengucapkannya. Tetapi bukan berarti, ketika pada ahlul batil ada kebenaran, menunjukkan boleh untuk kita mengambil ilmu dari ahlul batil, ya, mengambil yang baik-baiknya dan meninggalkan yang jelek-jeleknya. Taib. Nah, tetapi di sini disebutkan, ini buktinya para ulama tahu, ada ucapan-ucapan yang baik dari ucapan mereka. Iya, posisi Anda berbeda dengan posisi ulama. Posisi kita berbeda dengan posisi ulama. Ulama mereka dengan kekuatan ilmu mereka, melihat mana ucapan ahlul batil, yang kemudian mereka membantahnya, dan mana ucapan ahlul batil yang itu sesuai dengan jalannya ahlus sunnah, yang kemudian itu dijadikan sebagai hujjah kepada para pengikut mereka. Adapun kita orang awam adalah orang-orang yang sulit terkadang untuk memahami, bukan terkadang sulit untuk memahami mana yang hak dan batil, karena keterbatasan dari ilmu yang kita miliki. Bisa difahami ya? Taib. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekhuna Yasin, perhatikan. Tanbihun as-sufiyya ma'ithbatim li ru'yatur rab yawmal qiyamah. illa anhum ghalau fi hadhi hatta anhum yuthbitu biha yuthbituna fid dunya wa anal wahid fihim yara Allah fid dunya yaqdatan bi absarihim. Tanbih di sini orang-orang sufi yang mereka mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala kelak dilihat di yaumul qiyamah, ya, tetapi mereka tidak hanya meyakini Allah dilihat nanti di yaumul qiyamah, namun mereka juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dunia, bahkan tokoh-tokohnya mereka, ya, wali-walinya mereka meyakini bahwasanya wali tersebut melihat Allah dalam keadaan terjaga dengan mata kepala mereka. Jelas ya? Jadi ada hal yang mencocoki Ahlussunnah ya dalam masalah di yaumul qiyamah, tapi mereka keliru di dalam pembahasan Allah Subhanahu wa taala dilihat di dunia. Dan ini semua telah dinafikan oleh Allah, lan taroni. Engkau tidak akan bisa melihatku ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau tidak akan bisa melihatku, di antara alasan disebutkan oleh para ulama tafsir, Nabi Musa adalah sesuatu yang beliau tidak abadi, beliau makhluk yang tidak abadi, beliau akan meninggal. Maka sesuatu yang sifatnya tidak abadi tidak akan mungkin bisa melihat sesuatu yang sifatnya abadi. Adapun nanti kelak di yaumul qiyamah, manusia dibangkitkan oleh Allah Rabbul Alamin dan mereka nanti akan diabadikan oleh Allah. Allah yang mengabadikan mereka dalam surga, kekal selama-lamanya. Maka ketika mereka kekal selama-lamanya di dalam surganya Allah, disitulah mereka memiliki kemampuan untuk melihat Allah Rabbul Alamin. Jelas ya? Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa man qala minan nas innal awliya aw ghairahum. Disebutkan oleh Syekhul Islam bahwasannya dari Pak Yara Allah bi'aini fid dunya fa mubtadi'un dalun mukhalifun lil kitab wa sunnah wa ijma'i salafil ummah la siyama idza da'u annahum afdal min Musa fa inna haula yustatabu fa in tabu wa ila qutilu wallahu a'lam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan apa yang tadi di awal disebutkan oleh Syekhul Islam. Taib wa man qala, daripada manusia, sesungguhnya wali-wali atau selain daripada wali-wali mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka di dunia ini, maka dia adalah mubtadi yang menyesatkan, yang menyelisih daripada Alkitab dan Sunnah dan juga ijma'nya umat ini. La siyama idza da'u, terlebih ketika mereka mengaku bahwasannya mereka itu lebih mulia dari Musa. Musa enggak bisa melihat Allah, tapi wali-wali mereka bisa melihat Allah. Ini menunjukkan bahwasanya wali mereka lebih mulia dari Musa. Alhamdulillah. Siapa yang mereka mengucapkan ucapan ini, kata Syekhul Islam, ya, fa inna haula yustatabun. Mereka dimintai untuk bertobat, fa in tabu, kalau mereka bertobat diterima tobatnya, wa illa qutilu, kalau seandainya dia tidak mau bertobat, maka dia diperangi sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Fi dzikril mukhalafin, dari menyebutkan orang-orang yang mereka menyelisihi dari pendapat ahli sunnah yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Khalafa alul itsbar fi hadhil mas'alah Al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah wal-Khawarij wal-Imamiyah wal-Falasifah wa Badul Murji'ah khalafa alul itsbat, dan telah menyelisih alul itsbat. Siapa alul itsbat di sini? Alul itsbat di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka disebut alul itsbat karena ya menyelisih daripada ahlu ta'wil, ahlu ta'til, yang mereka tidak menetapkan sifat Allah sebagaimana mestinya. Fi hadhil masalah, dalam masalah ini, yaitu Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij dan Imamiyah, dan juga falasifah dan juga sebagian dari kelompok Murji'ah. Wa tarabat la sya'ira fi ru'ya fa innahum yaquluna bi thubutiha lakin inda tahqiq tajid annahum yanfauna ru'ya. Dan telah terjadi ittirabat, telah terjadi kegoncangan Asy'ariyah dan dalam banyak pembahasan akidah, maka kita akan mendapatkan Asy'ariyah itu sering-sering apa? Ya, goncang. Dalam arti kata, ketika dalam pembahasan kalau Al-Quran kalamullah, mereka mengatakan Al-Quran ya itu datang dari Allah secara makna, adapun lafadznya itu datang dari malaikat Jibril ataukah datang dari Rasulullah. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Lafadz dan maknanya itu makhluk. Ya, jadi kaki mereka satu di kakinya Ahlussunnah dan satu kaki mereka berada di jalannya Mu'tazilah. Dan begitu juga dalam permasalahan ru'yah, mereka menetapkan ru'yah bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi dari sisi tahqiqul masail, maka kita akan mendapatkan hakikatnya mereka mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat. Karena kalau sesuatu itu dilihat dengan mata kepala, maka sesuatu itu akan diliputi oleh 6 sisi. Nah, ketika diliputi oleh 6 sisi, Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai'un. Allah tidak ada yang serupa dengan sesuatu apapun. Karena sesuatu yang diliputi oleh satu sisi itulah makhluk itu sendiri. Bisa difahami ya? Dan begitu juga dalam masalah Al-Quran, apakah dia kalamullah atau apakah dia makhluk ataukah tidak makhluk, ya kembali seperti saya sebutkan tadi. Ya, hakikatnya mereka berbeda, berbeda dengan Mu'tazilah, perbedaan dari sisi lafaz tidak dari sisi makna. Ya, maknanya mereka hakikatnya juga mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Baik, karena datang dari makhluk, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatajid badum yaqul narallahu yawm al-qiyamah min kulli jihad wa hadha amrun mustahilun li'anna lu yulzim minhu ay yanqalib al-insan kullahu uyunan tara wa ila fa inna ru'yatu syai' la budda ay yakuna ru'yatu min jihatin min al-jihad wallahu ta'ala fil 'ulu fa narahu min jihatil 'ulu min ghairi ay yukayyif wa la tumathil. Maka engkau mendapatkan sebagian dari mereka mengatakan, Allah Subhanahu, kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah dari segala sisinya. Ya, dan ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Allah mengatakan la tudrikul absar. Engkau tidak akan bisa meliputi Allah dari segala sisinya. Dan sudah kita bahas dalam kitab kita Aimatul Arba. Ya, al-idrak adalah ru'yatul khas. Nah, nafir ru'yatul khas tidaklah menafikan daripada ru'yatul am. Bisa difahami ya? Baik. Wa hadza amrun mustahilun. Dan ini merupakan sesuatu yang mustahil. Li'anna yulzam minhu. Karena melazimkan darinya ayyuhun qalibul insan. Ya, manusia itu akan berubah semua anggota tubuhnya menjadi mata. Baik. Karena kalau seandainya Allah dilihat dari segala sisinya, ya, ini pertama telah dinafikan dari Al-Quran. Ayat yang saya sebutkan tadi. La tudrikul absar. Maksudnya, tidak akan bisa seseorang melihat Allah dari segala sisinya. Taib. La tudrikul absar. Taib. Yang kedua, karena lazim daripada itu semuanya, akan melazimkan seluruh anggota tubuh manusia menjadi mata. Wa ila fa'inna ru'yatu syai'. Ya, karena sesungguhnya melihat sesuatu, li'anna ayyakuna ru'yatu min jihatin minal jihad. Kita melihat sesuatu itu dari sisi. Sekarang kita melihat matahari, melihat bulan. Apakah bulan itu kita lihat dari segala sisinya? Tidak dari segala sisinya. Kita hanya melihat bulan itu dari sebagian sisi saja. Wallahu ta'ala fil 'ulu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tinggi. Fanarahu min jihatil 'ulu. Maka kita melihat dari sisi jihah yang 'ulu tanpa kita membagaimanakannya, tanpa kita memisalkannya. Yang jelas Allah kita akan lihat nanti kelak di yaumul qiyamah. Adapun penyebutan tentang apa yang saya sebutkan tadi, melihat bulan, seperti melihat bulan, itulah cara melihatnya. Bukan Allahnya seperti bulan. Na'udzubillah. Sampai mengatakan Allah seperti bulan, maka dia telah kufur kepada Allah. Tapi maksudnya cara melihatnya. Wa ba'du man yaqul narah min ghairi jihah. Ada sebagian mereka mengatakan kita melihat Allah tapi tidak ada sisi jihad. Wa hadza ab'ad minal qaul al-awwal, dan ini lebih jauh lagi daripada pendapat yang pertama. Ya, tujuannya untuk mensucikan Allah seperti yang saya sebutkan tadi. Ila ghairi dzalik min ta'wilatil fasida, dan selain daripada itu dari ta'wil-ta'wil yang fasid, alladzi yata'ammal fiha yujzam bi annal asy'ariyah nufatu ru'yah. Dan dari setelah kita mengamati, kata beliau, kata para ulama menjazmkan bahwasanya Asy'ariyah mereka adalah kelompok yang sebenarnya menafikan ru'yah. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab ya beliau Majmu' al-Fatawa. Baik. Walihada sara wadaquhum ila ingkari ru'yah. Oleh karena itu kita melihat kebanyakan dari pemimpin-pemimpin Asy'ariyah mereka mengingkari tentang ru'yahnya Allah Subhanahu wa taala. Tanbih ruwiya Ibnu Jarir an Mujahid, ya. Taib wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, tantadir thawab. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid rahimahullah, beliau menafsirkan firman Allah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, maksudnya kita akan melihat thawabnya Allah, bukan melihat Allah. Tapi yang kita lihat adalah pahalanya Allah. Baik. Wa sanaduhu sahihun, dan sanadnya itu sahih, ya, kepada Mujahid. Baik, perhatikan bagaimana bentuk tanbihnya. Wa hadha minhum khata' rahimahullah. Wa qad radda alaihi Ibnu Abdul Bar wa dzakara anna qaulul mahjur. Undur tamhid. Wa hadha minhum khata', dan ini merupakan kesalahan dari beliau rahimahullah, dan telah dibantah oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah, dan beliau mengatakan ini merupakan ucapan yang tertolak. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dhalam kitab Usiyar, qultu wal Mujahid aqwalun gharaib fil ilm wa tafsir tustankar. Pada Mujahid Ibnu Jubair itu ada ucapan-ucapan yang gharaib dalam masalah ilmu dan juga dalam masalah tafsir yang itu diingkari. Jelas ya? Baik. Dan ucapan beliau rahimahullah tidaklah kemudian menjatuhkan kedudukan beliau, dan juga tidaklah membatalkan dari kesepakatan seluruh para ulama dari apa yang telah kita sebutkan, dari apa yang telah kita nukilkan. Taib. Dan ini merupakan ijtihad dari beliau rahimahullah, dan tidak bisa ini dijadikan sebagai dalil bahwasanya ya inilah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Taib. Namun juga disebutkan di sini, وَقَدْ وَجَّهُ بَعْضُهُمْ كَلَمُ مُجَاهِدْ فَقَالَ دَارِمِي فِي رَبْ الْجَهْمِيَةِ دَارُ لِبُنُ أَثِيرْ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ قَالُ الْمُجَاهِدْ قَالَ نَعْمْ تَنْتَدِرُ ثَوَابِ رَبِّهَا وَلَا ثَوَابْ أَعْضًا مِنَ النَّظَرِ إِلَى وَجِهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى. Taib, di sana disebutkan oleh Ad-Darimi, beliau memaksudkan ucapannya Mujahid rahimahullah, iya, kita menunggu pahala dari Rabb-nya kita. وَلَا ثَوَابْ أَعْضًا, dan tidak ada balasan yang lebih besar yang Allah berikan kepada hambanya, minan nadhar ila wajhi tabaraka wa ta'ala, dari melihat wajahnya Allah. Faham di sini? Jadi ucapan Mujahid, nanti kita akan melihat wajah Allah, nanti kita akan menunggu pahala dari Allah, maksudnya balasan dari Allah yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya adalah dengan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang difahami atau dibawa oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, kita berhenti di sini dulu. Barakallahu fiik. Kita akan lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Silahkan hewan sekalian yang ada yang mempunyai pertanyaan untuk bisa menyampaikan melalui komentar maupun chat atau langsung unmute mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ya, afwan Ustaz, ingin bertanya Ustaz. Nah, silakan. Mengenai penjelasan Ustaz yang Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk, ya, di penjelasan tadi kan Ustaz bilang salah satu dalilnya yang saya lupa ayatnya, yang kaulumini itu. Kemudian juga Ustaz ada menjelaskan kalau rizki itu juga datang dari Allah. Datang dari Allah gitu. Yang mau saya tanyakan ini tentang bagaimana dengan kemurkaan Allah Ustaz? Kan di Al-Quran juga disebutkan wabau bighadabi minallah gitu. Jadi itu juga dari Allah gitu. Dan seringkali kita dapatkan ada perkataan ini adalah bentuk kemurkaan Allah. Misalkan seseorang di apa kehidupannya jadi sulit sehingga itu merupakan, jadi seolah-olah itu adalah ada bentuk tersendiri gitu, dia tersendiri. Jadi bagaimana kita, sementara kita ketahui bahwa kemurkaan Allah itu kan sifat Allah, jadi bagaimana kita menjelaskan ini bahwa ya kita pertama kemurkaan Allah ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ghadab itu merupakan sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Sebagaimana juga Ar-Razzaq adalah nama dari nama Allah Rabbul Alamin. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang itu berdampak kepada manusia, ya, nah dampak daripada manusia itu datang rezeki dari Allah adalah apa? Makhluknya Allah. Bukan daripada sifat Allah pemberi rezeki yang disebut sebagai makhluk, tapi dampak dari pemberian rezeki tersebut, ya, yang itu tempatnya kepada manusia itu sendiri. Maka rezeki dari dampak sifat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itulah makhluk itu sendiri. Taib, begitu juga dengan al-ghadab. Ghadab itu merupakan sifatnya Allah. Ya, murka itu merupakan sifat dari sifatnya Allah. Nah, kemudian ada dampak kepada manusia dari kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah mendatangkan kepadanya bencana. Ya, Allah memberikan penyakit kepadanya. Allah memberikan musibah kepadanya. Nah, musibah penyakit itu sebagainya melekat di mana? Melekat pada tubuh manusia. Nah, sehingga dampak daripada ghadab itu merupakan apa? Ya, makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan pada manusia itu sendiri berupa penyakit dan seterusnya. Ketika bagi orang-orang yang mereka kufur kepada Allah adalah musibah, penyakit, apa bencana untuk mereka. Tapi bagi orang beriman itu mudah-mudahan adalah bagian dari pengampunan dosa untuk mereka. Dan ini tidaklah menafikan bahwasanya ghadab ya adalah sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi perkataan misalkan ini adalah bentuk kemurkaan Allah itu tidak mengapa, Ustaz? Nah, tidak masalah. Kalau seandainya itu adalah kepada orang kafir, jelas kita meyakini ketika Allah memberikan bencana kepada orang-orang kafir, Allah mesti itu kemurkaannya Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika datang orang-orang kepada beliau, begitu juga kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, mereka semua mengatakan sesungguhnya Allah murka hari ini. Yang mana Allah belum pernah murka sebagaimana murka hari ini sebelumnya dan setelahnya. Taib, jadi dampak kemurkaannya Allah itu membuat takut para nabi dan rasul sehingga mereka tidak berani mengandahkan wajahnya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah memerintahkan kepada rasulnya Muhammad SAW, irfa ra'sak nam ishwa tu syafa. Ya, angkatlah kepalamu, maka mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Nah, Allahu a'lam bishawab. Adapun misalnya kepada orang yang beriman ini, kemurkaannya Allah buat ente, ini musibah yang Allah berikan buat ente, kutukan Allah kepada ente. Ya, ini kita tidak bisa memastikan. Bisa saja ini merupakan ujian yang Allah berikan dengannya Allah mengangkat derajat untuk dirinya. Tapi itu bisa menjadi musibah buatnya. Ketika apa yang Allah berikan kepadanya semakin membuat dia jauh dari Allah, semakin membuat dia kufur kepada Allah, maka itu nampak sekali istidrasnya Allah kepada orang tersebut. Ya dan billah. Nah. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, Mulafiq. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari saya, Ustaz. Dengan kita tadi ada hadis menyebutkan bahwasanya kita akan melihat Allah seperti bagaimana kita melihat bulan atau matahari. Itu apakah itu menunjukkan apa bahwasanya arah, Ustaz? Jadi mengenai apakah Ahlussunnah itu meyakini bahwasanya Allah itu berarah atau tidak, Ustaz? Bagaimana menjelaskan antara hadis ini dengan mungkin keyakinannya menyimpang dari Asy'ariyah yang menolak bahwasanya Allah itu ada di atas, Ustaz? Taib, ini sebenarnya sama seperti pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Taib, kenapa mereka mengingkari tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala bertempat, maka Allah akan diliputi dari 6 sisi tersebut. Sehingga 6 sisi tersebut itu akan lebih besar dibandingkan Allah. Jadi sesuatu yang mustahil. Ya, dan itu merupakan sifat daripada makhluk. Maka kita katakan, tidak bisa kita mengkiaskan antara perbuatan makhluk dengan sifatnya Allah Rabbul Alamin. Ya, yang jelas Allah mengatakan Allah beristiwa di atas arasnya. Ya, dan kita meyakini bahwasanya Allah lah yang akan meliputi dari enam sisi tersebut, bukan arah tersebut yang meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah lah yang meliputi enam sisi tersebut. Demikian pula ketika kita melihat Allah, Allah kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kemudian ketika kita melihat Allah, berarti Allah diliputi oleh arah. Tidak. Tapi Allah lah yang meliputi arah tersebut. Bagaimananya? Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas, itu semua adalah makhluk Allah. Allah lah yang lebih besar daripada segala makhluk-makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Di sini berlaku ayat, tidak ada yang semisal dengan Allah. Ya, satu pun daripada makhluknya. Kalau makhluk ketika dia sesuatu bisa dilihat, dia akan diliputi oleh sisi, sisi itu akan meliputinya, adapun Allah tidaklah demikian. Nah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Afan Ustaz boleh bertanya lagi? Nah, silakan. Tentang yang tadi Ustaz sebutkan bahwa apa namanya? Ya salah satu bentuk yang tidak baik itu adalah kita bertanya-tanya sesuatu yang tidak ada tidak bisa kita amalkan, tidak ada amalan, tidak bentuk-bentuk amalan di sana, misalkan di mana kuburan Nabi A, Nabi B dan segala macam. Bagaimana dengan faedah kenapa para ulama membahas apakah kita akan melihat Allah atau tidak gitu. Sementara di sana mungkin tidak ada bentuk amalan yang bisa kita lakukan, kita tahu atau kita tidak tahu pun tidak ada amalan yang bisa kita lakukan di situ. Baik. Pertama, perlu kita ketahui bahwasannya telah datang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang perkara tersebut. Baik, di satu sisi. Sisi kedua, kita meyakini bahwasanya amalan itu ada bentuknya amalan lisan, ada yang bentuknya amalan hati, dan ada yang namanya bentuk amalan badan. Tapi hari ini secara praktek memang kita tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara amalan. Tetapi secara keyakinan wajib untuk kita yakini apa yang Allah khabarkan. Allah mengkhabarkan dalam Al-Qur'an Allah dilihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadisnya Allah dilihat. Ini merupakan masalah i'tiqad, masalah akidah. Sebagaimana seseorang meyakini tentang adanya adab kubur. Meyakini adanya nikmat kubur. Walaupun dia belum mengamalkan sekarang nikmat kubur. Tapi itu sebuah i'tiqad, sebuah keyakinan yang harus terpatri dalam kalbunya. Karena Al-Quran datang tidak hanya dari sisi bentuk amalan badan, tetapi dia juga dengan bentuk al-i'tiqad. Ya, kita belum masuk dalam, seseorang belum melihat surga. Tapi keyakinan adanya surga wajib untuk dia yakini. Ya, hari ini kita tidak melihat Rasulullah. Secara amalan kita tidak melihat Rasulullah. Tapi keyakinan untuk meyakini adanya Rasul itu sebuah keyakinan yang wajib. Ketika dia tidak meyakini adanya Rasulullah SAW, maka dia bisa kufur. Dia telah hilang daripadanya amalan qalb yang Allah wajibkan kepada dirinya. Wallahu a'lam. Baik, silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Kalau saya boleh bertanya Ustaz, apakah melihat Allah itu, apakah ada penjelasan dari Nabi atau dari para ulama yang menyebutkan bahwasanya melihat Allah itu dalam satu masa atau bisa sewaktu-waktu atau bagaimana Ustaz? Tapi manusia nanti akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dua tempat. Yang pertama melihat di mauqif, di tempat di padang mahsyar. Yang kedua nanti manusia akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya. Jadi dua kondisi, dua keadaan. Manusia nanti akan melihat Allah. Adapun orang kafir, ya la mahjubun, mereka akan dihijabi untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga akan ada pembahasannya dari pembahasan Syekhuna Yasin rahimahullahu taala dalam masalah ini. Nah. Baik, Ustaz. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita mungkin bisa tutup sampai saat kali ini, Ustaz. Insya Allah kita bertemu lagi hari Selasa nanti. Insya Allah. Di waktu yang sama. Silakan, Ustaz. Ya, insya Allah kita tutup. Jazakumullah khairan ya. Saya tutup ya. Subhanallah.